Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala satu hari satu ayat dengan satu tujuan, mudah-mudahan iman kita bertambah. Tidak ada niat untuk mengkucilkan satu agama tertentu, tapi niat kita tulus murni dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari yang lalu kita telah mengkaji tentang bahwa Nabi Isa tidak disalib. Iya. Yang disalib adalah orang yang disurupainya. Dan itu sangat lugas dan tegas digambarkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 157. Iya. Pada pertemuan kita hari ini kita akan menemukan bagaimana dan kemana Nabi Isa alaihissalam pergi. Iya. Setelah peristiwa penyaliban yang gagal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Tetapi yang sebenarnya terjadi, Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari ayat yang singkat ini jelaslah Nabi Isa diangkat. Timbul pertanyaan, bagaimana mengangkat Nabi Isa ke langit? Tidak usah ditanya, toh lahirnya pun dalam proses yang luar biasa. Kalaulah Allah bisa menciptakan manusia tanpa ada proses pernikahan, melalui seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, Bunda Maria, maka diangkatnya pun ke langit adalah suatu hal yang tidak perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu, jadi, kata Allah, maka jadilah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sebenarnya kata-kata kun ini baru diucapkan huruf kabun, misalnya kalau Allah memang begitu mengatakan, sudah jadi. Kenapa kok diambil kata-kata kun? Kaf dengan nun. Karena tidak ada kata yang lebih dekat ucapannya kecuali kun. Oh begitu. Nah, jadi pemilihan kata-kata kun itu pun memiliki makna. Begitulah cepatnya proses kalau misalnya Allah ingin berkehendak. Berkehendak, ya. Maka dipilih kata-kata kun. Bukan if'al. If'al kan agak panjang. If'al. Ij'al. Singkat. Kalau ini kun. Iya, itu namanya syarat kalau dalam bahasa Arab, sigatul jazm. Jazm itu artinya dalam waktu yang singkat mengucapkannya begitu. Iya. Jadi memang gambaran bagaimana semua ini terjadi, wa kanallahu azizan hakima. Maha keperkasaan Allah sebenarnya yang terlihat, bukan masalahnya kayak mana kok diangkat? Iya. Nah, bagaimana Ustaz Fajrul melihat kekuasaan Allah? Kita mengulangi yang apa itu tadi, sigatul jazm itu banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu menunjukkan ketegasan begitu, Ustaz. Iya. Seperti yarfa'illahul ladzina amanu. Kenapa dikatakan yarfa'? Karena itu memang ingin cepat dan Allah ingin betul-betul ingin meninggikan seseorang itu gitu, tanpa ada proses tertentu gitu. Karena Allah sudah pantas melihat orang tersebut begitu. Nah, dalam hal ini juga seperti Allah firmankan bal rafa'ahu. Ini kan untuk menguatkan ayat yang sebelumnya, Ustaz. Gitu. Meninggikan, diangkat Allah Nabi Isa alaihi salam. Gitu kan? Masalah diangkat, diturun, itu kan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Kalau kita ingin menanyakan hal ini, maka kita harus pertanyakan juga bagaimana Nabi Adam alaihissalam turun dengan ruh dan jasad. Iya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan Isra Mi'raj ruh dengan jasad, kan begitu, Ustaz? Iya. Jadi memang menarik sekali masalah diangkat rafa Allah. Allah telah mengangkat Isa kepadanya, bahwa ini adalah proses yang pernah terjadi. Yang pada pernah zaman, terjadi. Pada zaman Nabi Isa diangkat dan sampai sekarang belum turun. Dan Nabi Muhammad diangkat dan pada waktu yang malam bersamaan turun. Iya. Jadi permasalahannya tak usah diherankan. Karena apa? Karena Allah adalah pencipta sunnatullah. Iya. Ketika sunnatullah dilanggar, nama juga pencipta. Dia berhak untuk melakukan pelanggaran itu untuk mewujudkan bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkuasa, dan kalau kita yang lihat, aziz. Iya. Kalau kita lihat dari segi bahasa ini, Ustaz, bal rafa'ahu. Hu itu menunjukkan li ta'zim. Artinya Allah ingin mengangkat Nabi Isa alaihi salam tanpa menyebutkan namanya lagi di sini, pengulangan. Allah. Jadi tidak domir itu mempunyai arti dia, iya. Takriman lahu, untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Iya. Jadi kalau sudah hu begitu ya, jasad dan ruhnya juga, bukan ruhnya saja. Kadang-kadang orang kan melihat ini meninggal ini ruhnya, jadi angkat Allah, jasadnya enggak. Tapi di sini hu itu menunjukkan sebelum ayat ini adalah ayat 157 mengatakan. Jelas ini Al-Masiha Ibn Isa Ibn Isa Ibn Maryam Rasulullah. Yeah. Jadi ini yang diangkat. Yeah. Bukan ruh dan bukan jasadnya, tapi seluruhnya diangkat. Ruh Allah. Dan jasad. Ruh dan jasad. Pada pertemuan esok hari kita akan bertemu bahwa rupanya Nabi Isa itu akhirnya mengalami kematian. La yu'minun nabihi qobla mautihi. Yeah. Jadi bagaimana kita melihat Nabi Isa itu mati dulu baru diangkat, atau diangkat dulu baru mati? Iya. Memang kalau menurut Imam Mutawalli Sa'rawi, Ustaz, mau diangkat sebelum habis itu meninggal, atau sebelum diangkat meninggal, itu gak ada pengaruhnya dengan kita. Iya. Artinya kata Imam Mutawalli Sa'rawi, kita cukup mengimani apa yang terjadi itu. Iya. Tak perlu bagi kita itu, yang penting kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kejadian tersebut. Jadi memang ada disebutkan wa inni mutawaffika wa rafi'uka. Saya mewafatkanmu dan mengangkatmu. Iya, ya kan gitu. Betul, betul. Ya. Jadi di sini bal rafa'allahu ilaihi, iya. Kemudian pada ayat 159 qabla mautihi, sebelum meninggalnya. Jadi permasalahannya apakah diangkat dulu mati dulu baru diangkat? Iya. Kalau mati dulu baru diangkat itu tidak ada istimewanya. Iya. Ya kita semua mati. Iya, betul. Tetapi yang menjadi menarik di sini bahwa diangkat dulu baru mati. Baru mati itu baru berita. Iya. Kalau meninggal, iya. Ya sudah diangkat ya biasa itu, iya. Semua orang meninggal misalnya ketemu misalnya. Jadi istilahnya berita hangat menurut saya. Berita hangat, good news ya good kan? News. Iya. Dan menariknya lagi bahwa ketika itu diangkat seperti kata Ustaz Fajrul kata saya Muhammad Mutawalli Sa'rawi yang Ustaz Fajrul nukilkan, bahwa apakah ada yang memang mengatakan bahwa mati dulu baru diangkat, ada yang mengatakan diangkat dulu baru mati, itu terserah masing-masing. Yang penting konsentrasi di sini, Nabi Isa adalah nabi bukan Rasulullah Tuhan. Yeah. Nabi Isa adalah Rasulullah hidup biasa ya, tidak mati dalam keadaan disalib. Itu dia, itulah yang dapat kita ambil di sini. Nabi Isa diangkat dan tidak disalib. Itu mungkin dua poin yang perlu kita tegaskan. Terus, dari 158. Terus ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Ada kata fi'il madi di sini wakana. Kira-kira ini kan kalau fi'il madi menunjukkan pekerjaan yang telah lalu. Kira-kira gimana ini pemahamannya, Ustaz? Wa kana Allahu azizan hakima. Iya, jadi apakah dulu saja kekuasaan Allah itu atau bagaimana, Ustaz? Allah sebagai pencipta alam semesta. Iya. Tentu saja Allah lah bukan diatur oleh alam semesta. Iya. Ketika waktu itu terkait dengan alam semesta, iya, maka itu tidak terkait dengan pencipta alam semesta yang mengaturnya. Iya, iya. Jadi kata-kata kana di sini itu dipahami oleh makhluknya bahwa sebelum diciptakan alam semesta ini, Allah telah maha, telah perkasa, dan telah bijaksana. Masya Allah, subhanallah. Artinya apa? Dulu begitu. Kalau manusia dulu begitu, sekarang boleh jadi berubah, gitu ya kan? Iya. Tetapi tidak. Allah dulu begitu. Iya. sebelum diciptakannya begitu, iya, makhluknya, alamnya, apalagi sekarang, apalagi iya, akan datang. Jadi itulah mengatakan bahwa jangan takut. Mm-hmm. Sifat Allah itu tidak berubah, tetapi yang berubah adalah manusianya. Iya. Kapan Allah itu marah dengan kita? Kalau kita tidak taat. Iya. Apakah Allah sayang dengan kita? Iya, kalau kita berbuat baik. Iya. Jadi apakah Allah itu pemarah dan pengasih dan penyayang? Allah memiliki semua sifat itu, iya, tergantung bagaimana makhluknya. Iya. Jadi kesimpulannya di sini, Ustaz, ketika Allah berfirman wa kanallahu azizan hakima, pemakaian kata kana ini tidak seperti yang manusia ucapkan sehari-hari. Iya. Karena ini sudah masuk link atau wilayah kalamullah. Kalamullah. Nah, jadi kita harus membedakan juga kan gitu, iya, iya, benar, antara kalamullah dengan kalamunnas, iya, kan gitu. Kalamullah itu sudah ketentuan. Mm-mm. Wa kana amrullahi maf'ula. Iya. Kan gitu. Mesti akan terlaksana dan akan dilaksanakan, mesti akan terjadi. Iya, kalau hakimah di sini. Kalau kita melihat bahwa pengangkatan itu adalah merupakan kuasa Allah. Iya. Menunjukkan aziz. Iya. Apakah ini bijaksana menurut Fajrul? Iya. Mungkin kalau kita mengkaji masalah seperti ini, memang ini udah sifat Allah, Ustaz. Iya. Selalu disebutkan ada kata azizan hakima. Iya. Azizan alima, kadang-kadang iya, gitu. Kalau azizan alima mungkin sebelumnya itu tentang masalah pengetahuan-pengetahuan yang mana, iya, manusia tidak tahu. Mm-hmm. Ini masalah berbicara tentang masalah kekuasaan. Iya. Jadi kebijaksanaan dengan kekuasaan itu saling terkait, tidak ada penhal yang terpisah, kan gitu, iya, so? Jadi artinya orang yang kuasa itu harus bijaksana. Iya. Jangan kuasa suka-suka dia aja, rupanya tidak bijaksana dalam, iya, memutuskan suatu hukum. Betul itu. Ah, di sini menariknya, Allah menyelamatkan Nabi Isa itu sangat bijaksana. Iya. Karena apa? Karena proses kelahirannya aneh, proses pengangkatannya juga dibuat seaneh mungkin. Seaneh mungkin. Dan itu adalah suatu kebijaksanaan. Dan itu mudah bagi Allah. Dan itu mudah bagi Allah karena dia aziz. Iya. Maka disebutkan Al-Quranul Hakim. Iya. Al-Quran yang sangat bijaksana karena keluar dari Allah Al-Hakim. Iya. Allah yang maha bijaksana. Iya. Memang kalau kita melihat dan mengkaji seperti ini, sungguh sangat banyak sekali perlu kita ambil kata. Dari susunan kata Al-Quran ini saja sudah sebetulnya mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Kan? Ilaihi itu adalah diartikan di sini kepadanya. Kepadanya. Maksudnya kepada Allah, kepada kan Allah begitu. Iya. Ilallah, kan begitu. Jadi memang betul-betul Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya, iya, yang mana hamba-hambanya itu selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau jadi ada, ini sebetulnya Ustaz, indikasinya itu bukan Nabi Isa saja tapi kepada siapa aja. Jadi kalau dibilang telah berpulang ke rahmat Allah. Iya. Telah berpulang ke apa? Ke haribaan Allah. Iya. Telah kembali ke pangkuan Tuhan. Iya. Ah, itu maksudnya bagaimana tuh Ustaz Fajrul? Uh-huh. Apakah Tuhan itu duduk dan kita berada di pangkunya atau bagaimana? Tidak. Ilaihi di sini kembali kepadanya. Bagaimana? Kembali kepadanya itu maksudnya di sini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi kita sebagai atau yang berkenaan apapun yang permasalahan di dunia ini mesti kembali kepadanya, kan gitu. Iya, kembali kepadanya maksudnya gimana itu? Masuk lagi duduk di samping-samping Allah kayak kita duduk berdua gini atau bagaimana? Bisa jadi gitu. Artinya Allah itu maha kuasa kemanapun, iya, ditempatkan. Tapi saya melihat begini, kita harus melihatnya dalam bingkai laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak gitu, ada suatu pun yang menyerupai dengan dia. Iya. Artinya Allah duduk tapi tidak duduk seperti kita duduk. Iya. Jadi di sini kembali kepada kepangkuannya. Bukan berarti Tuhan itu mujassam. Iya. Tidak, tetapi mujassam itu apa Ustaz maksudnya? Memiliki tubuh. Oh, begitu. Tapi maksudnya di sini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah kembali kepada Tuhan. Iya. Maksudnya kembali kepada di mana kita dulu diciptakan. Iya, iya. Masalahnya bagaimana kembali kepada Allah? Wallahu a'lam. Allah maha. Allah kuasa. Maha kuasa dan maha bijaksana. Bagaimana ya? Kemana kita ditempatkan itu itulah kebijaksanaan Allah. Iya, kan jadi gitu. Dan tidak terlepas segala ketentuan itu dengan kebijaksanaan Allah. Jadi jangan pernah membayangkan Allah itu dengan wujud atau fisik manusia. Iya. Sangat kecil karena ciptaan Allah aja sangat besar. Nah itu dia mungkin. Jadi kalau kita dapat menyimpulkan gitu Ustaz dari ayat-ayat yang sebelumnya, supaya kita terhindar dari kedustaan, supaya kita terhindar dari keraguan, supaya kita terhindar dari hal yang tidak kita ketahui, makanya kita harus melihat hikmah dari ayat 158 ini. Iya. Kalau kita terlepas itu, Allah akan meninggikan kita. Oh, kan begitu. Artinya meninggikan kita dalam segala hal, bukan seperti yang dikatakan dalam surat ini adalah pengangkatan Nabi Isa, tapi secara maknawi. Iya. Gimana menurut Ustaz Arifin? Iya, memang permasalahan ini sebenarnya tercurahkan, terfokus kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya. Nabi Isa lah yang diangkat Allah. Iya. Penafsiran yang lain mungkin saja, tapi seperti Fajrul sebutkan, kalau misalnya kita beriman akan diangkat Allah seperti yarfa'il lazina amanu wal lazina utul ilma darajat, itu pada ayat yang sana nampaknya cocok. Yeah. Tapi untuk di sini Allah mengangkat bukan dalam makna majazi, yeah, tapi dalam makna hakiki, terangkat. Tapi terangkatnya bagaimana, kembalinya bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.